إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 881. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq. Muallaq itu artinya dihilangkan sanadnya ya. Awal sanadnya. Di bab ad-din yusrun, bahwa agama itu mudah. Dan Imam Bukhari menyambung sanadnya dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Ahmad juga dalam musnadnya, Al-Bazzar, At-Tabrani, Adhiya Al-Mukhtarah, dalam kitab Al-Mukhtarah. Semuanya dari jalan Yazid bin Harun, dari Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul adyan ahabbu ilallahi azza wa jal. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Qal al-hanifiyatus samhah. Itu agama yang hanif. Hanif itu yang lurus sesuai fitrah. As-samhah yang mudah. Hadis ini kata beliau perawi-perawinya thiqat, kecuali di dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq yang meriwayatkan dengan an'anah. Dan Ibnu Ishaq ini mudallis, sehingga sanad ini lemah. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid yang menguatkannya. Ya, di antaranya sabda Nabi SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang hanifiyah samhah. Hanifiyah itu hanif. Hanif itu artinya dia tegak di atas kebenaran, yang lurus, yang sesuai dengan fitrah. Karena fitrah manusia itu akhi, ia dijadikan manusia itu difitrahkan untuk mentauhidkan Allah, mengenal Rabb-nya. Dan as-samhah itu yang mudah. Namun tentunya, akhi, kemudahan yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah kemudahan yang dikembalikan kepada selera hawa nafsu manusia. Ya, kalau misalnya terjadi ikhtilaf para ulama, yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan, apakah berarti yang paling mudah yang kita ambil? Ya, berdasarkan hadis ini bahwa agama kita ini mudah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau kita mendapatkan dua pendapat, maka kita ambil yang paling mudah dari pendapat tersebut. Namun, ya akhul Islam, pendapat ini jelas bertabrakan dengan dalil lain. Itu Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih, maka kembalikan ke mana? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, berarti dalam masalah perselisihan, yang harus kita lakukan bukan melihat kepada yang paling mudah, akan tetapi kita melihat mana yang paling kuat dalilnya. Karena ikhwatul Islam, kalaulah semua dikembalikan kepada yang mudah menurut selera, susah. Ya. Kalau setiap perselisihan ulama kemudian kita ambil yang paling mudah, sementara ternyata pendapat ulama tersebut dalilnya, hujahnya lemah sekali, maka apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi agama kita ini menjadi bahan bulan-bulanan syahwat dan hawa nafsu. Contoh misalnya, Ya, para ulama mengharamkan musik. Ibnu Hazm mengatakan boleh, ah saya ambil yang boleh ajalah. Itu yang paling mudah, agama kita kan mudah. Sementara Ibnu Hazm pendapatnya lemah sekali, bertabrakan dengan dalil-dalil yang sahih, yang tegas dan jelas mengharamkan apa? Musik. Dan dasarnya Ibnu Hazm hanya sebatas mendhaifkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, padahal hadis itu sahih. Iya. Contoh misalnya lagi orang-orang Syiah mengklaim bahwa masalah bolehnya nikah mut'ah apa tidak itu masih diperselisihkan katanya. Ibnu Abbas membolehkan kok. Padahal Ibnu Abbas sudah rujuk dari pendapatnya dan kembali kepada pendapat yang lainnya. Maka kalau kita katakan, wah kalau gitu saya ambil yang mudah aja deh, hancur agama. Sementara dalil-dalil yang mengharamkan nikah mut'ah tegas, jelas, gamblang sekali. Iya. Contoh lagi misalnya Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang berasal dari anggur saja. Adapun selain dari anggur tidak disebut arak. Sementara jumhur mengatakan semua yang memabukkan itu arak. Ya. Nah, kemudian ada orang mengambil yang lebih mudah, ah kayaknya enakan Abu Hanifah nih. Akhirnya apa? Iya. Dia pun mabuk. Ketika ditanya, kamu kok minum arak? Loh, saya kan ya ikut pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan arak itu cuma dari anggur. Kalau dari rambutan bukan arak namanya. Walaupun memabukkan, iya. Hancur agama kita ya fal Islam. Maka oleh karena itu Abu Zur'ah berkata, "Man tatabba'a rukhsal ulama faqad tazandaqa." Siapa yang mencari-cari kesalahan ulama, pasti dia akan menjadi orang zindik. Iya. Maka sekali lagi bahwa kemudahan yang dimaksud tentu adalah kemudahan yang sesuai dengan dalil. Contoh misalnya Rasulullah SAW menyuruh seorang imam kalau sholat jangan dia terlalu memanjangkan. Iya. Kata Rasulullah, "Idza amma ahadukum an-nas adzan satrat idza shalla ahadukum bin-nas." Apabila salah seorang dari kalian sholat mengimami manusia, falyukhaffif, hendaklah ia meringankan. Karena di belakang itu ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang tua. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana? Rasulullah SAW sholat subuh 60-100 ayat. Sholat duhur 15-30 ayat. Sholat asar 7-15 ayat. Sholat maghrib, biasanya Rasulullah membaca surat-surat mufassal yang pendek. Namun terkadang beliau membaca yang panjang-panjang. Sholat isya, Rasulullah biasanya membaca yang mufassal yang pertengahan. Ya. Padahal Rasulullah SAW yang menganjurkan kalau jadi imam itu apa? Sholatkan, ringankan sholatnya. Tapi Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya seperti itu. Maka dari itu ya akhi, ya, mudah di sini jangan dikembalikan kepada apa? Selera hawa nafsu, bukan. Mudah yang dimaksud di sini akhul Islam a'azzakumullah, yaitu kita harus menjadikan parameter syariat, karena syariat kita ini sudah mudah. Syariat kita ini mudah. Allah mensyariatkan salat, salat lima waktu mudah, mudah. Iya. Yeah. Zakat, zakat mudah. Allah mewajibkan zakat hanya dari perhiasan cuma emas dan perak. Dan itu pun juga kalau sudah sampai nisab. Dan itu pun juga hanya 2,5%. Dan itu pun juga setahun sekali saja. Iya. Allah mewajibkan puasa dalam satu tahun cuma satu bulan. Itu pun juga cuma ya dari matahari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mudah. Karena memang tabiat syariat kita ini mudah. Kalau kita perhatikan mudah sekali. Nah, sekarang akhul Islam azakumullah. Terkadang ada orang menganggap sholat lima waktu berat. Duh, kok sholat lima waktu ini berat sekali ya. Sementara yang satu menganggap sholat lima waktu ringan. Kenapa seseorang menganggap sholat lima waktu berat? Saya yakin Pak, orang seperti ini akibat daripada dosa-dosa dia. Nah kalau misalnya yang menjadi parameter kita adalah orang-orang yang suka berbuat dosa, saya yakin syariat Islam bagi dia semuanya berat Pak. Ya, syariat Islam bagi dia semuanya berat. Kenapa? Karena dosa itu membuat apa? Membuat hati kita berat Pak untuk melaksanakan ketaatan Pak. Maka disinilah akal Islam sekali lagi ya, bahwa kemudahan yang dimaksud bukanlah disesuaikan dengan selera dan hawa nafsu. Akan tetapi kemudahan yang dimaksud itu adalah dikembalikan kepada apa? Syariat kita yang mulia. Karena syariat kita ini mudah. Dan akhul Islam azakumullah, tabiat syariat kita ini mudah. Dan lebih mudah ketika ada kesulitan. Makanya di dalam kaidah usul fikih ada kaidah apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Kata Rasulullah, sholatlah berdiri, kalau tidak mampu maka apa? Duduk. Kalau tidak mampu maka apa? Berbaring. Iya. Sholat mudah, tapi ketika ada kesulitan diberikan lagi kemudahan oleh syariat kita. Alhamdulillah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, pada asalnya manusia itu tidak diberikan beban ibadah, Pak. Makanya kan disebutkan dalam kaidah, pada asalnya ibadah itu halal apa haram? Pada asalnya ibadah itu terlarang. Jangan dulu dilakukan sampai ada dalil. Kenapa? Karena ibadah itu beban, Pak. Sedangkan manusia itu pada asalnya tidak dibebani. Yeah. Sedangkan masalah dunia itu yang sifatnya nikmat, ternyata pada asalnya apa? Halal. Mudah tidak? Mudah sekali. Makanya subhanallah ikhwata Islam azakumullah, bahkan kalau kita melaksanakan sunnah Nabi Pak, paling mudah sunnah Nabi itu. Di dalam sholat gak usah repot-repot. Coba antum lihat orang-orang yang menambah-nambah dalam sholat itu, capek sholatnya itu. Sebelum sholat baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhadh-dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala mustaqbilal qiblah. Allah. Setelah itu dia harus apa? Ya. Dalam kitab-kitab itu disebutkan katanya ketika takbiratul ihram, ucapan takbir kita itu harus disertai dengan niat lagi di hati. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengucapkan usolli lagi. Cah, subhanallah. Kata Imam Syafi'i, mustahil ia membarengkan ucapan lisan dengan ucapan hati. Sampai-sampai ada orang sholatnya enggak jadi lagi Pak. Allah, enggak jadi. Allah, enggak jadi. Sampai-sampai ya, saya pernah melihat saking dia itu keselnya, Allah, keluar toilet lahirnya Pak. Allahu Akbar, baru bisa. Ini subhanallah, sulit sekali kalau begitu agama kita ini. Padahal kalau kita ngikutin hadis Nabi, gampang, Allahu Akbar, selesai. Iya. Ada orang tua datang ke saya, Ustaz, saya mau umroh, tapi saya gak berani tuaf, Ustaz. Loh, kenapa? Saya gak hafal niat sholat tuaf itu gimana ya? Gara-gara gak hafal niat sholat tuaf, Pak, jadi gak jadi sholat tuaf. Padahal para ulama semua bersepakat yang namanya niat itu di mana? Di hati. Semua ulama ijma bahwa niat itu di mana? Di hati. Mereka yang mengatakan disunahkan melafadzkan itu, alasan mereka hanya sebatas membantu apa yang di hati, kata mereka begitu. Padahal itu tidak ada dalilnya. Makanya Imam Asy-Syirazi ya, yang merupakan ulama madhab Syafi'iyah yang terkemuka di zamannya, mengatakan wa ba'du ashabina man yara bistihbab at-talaffuz bin niyyah, sebagian ya ashab dari madhab Syafi'i ada yang berpendapat disunnahkan melafazkan niat, walaysa bisyai, padahal itu pendapat yang tidak ada apa-apanya, kata beliau. Wali anna niyyah mahallu al-qalbu, dikarenakan niat itu tempatnya di mana? Di hati. Iya. Sulit sekali, akhi. Coba bayangkan. Ada orang yang puasa ditambah-tambah dengan berbagai macam ritual-ritual yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kalau puasa jangan nelan ludah. Makanya tiap detik cuh, cuh, ya Allah. Padahal tubuh kita butuh ludah, tidak? Butuh ludah, Pak. Iya. Ini peraturan dari mana? Ikhwata Islam. Belum lagi, Masya Allah, terkadang dalam satu tahun itu perayaan banyak banget, Pak. Merayakan ini, merayakan itu, merayakan ini, merayakan itu. Iya. Terkadang buat satu perayaan itu, buat penceramahnya aja rapuh puluhan juta, Pak. Bayangkan betapa memberatkannya kalau seperti itu. Padahal kalau kita mengamalkan sunnah, mudah. Tidak memberikan kesulitan, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang tabiat agama kita ini mudah. Ya, tabiat agama kita ini tidak memberikan kesulitan, tidak menyulitkan. Ketika kematian ada orang sampai ngutang sana sini buat tahlilan, Pak. Ya. Akhul Islam a'azzakumullah. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbuddin ilallah, agama yang paling dicintai oleh Allah itu yang hanafiyah, yang samhah, yang lurus dan mudah. Mudah itu sesuai dengan syariat. Karena syariat kita memang tabiatnya sudah mudah. Syariat kita tidak menyulitkan sama sekali, tidak memberikan kesulitan kepada umatnya sama sekali. Ya, alhamdulillah. Hadis 882. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalan Abu Daud. Demikian pula Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid dari Ash'ath bin Syu'bah, ia berkata haddatsana Arta'ah bin Al-Munzir. Qal sami'tu Hakim bin Umair Abul Ahwas menceritakan dari Al-Irbad bin Sari As-Sulami, ia berkata nazalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar, wa kami singgah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Wa ma'ahu man ma'ahu min ashabihi, dan bersama beliau dari para sahabatnya. Wa kana sahibu Khaybar rajulan maridan munkaran, dan adalah ya pemimpin Khaybar seorang Yahudi, seorang laki-laki yang turhaka sekali. Faqbala 'ala an-nabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, alakum an tadbahu humrana wa ta'kulu thamrana wa tadribu nisa'ana, apakah kalian seenaknya menyembelih hewan-hewan keledai kami, dan kalian memakan buah-buahan kami, dan kalian memukul perempuan-perempuan kami? Maka Rasulullah SAW pun marah, lalu beliau bersabda ya Ibn Auf, hai Ibn Auf, itu Abdurrahman bin Auf, irkab farasak thumma nadi, pergi kamu kendarai kudamu kemudian serulah, ala innal jannata la tahillu illa limu'min, ketahuilah bahwa surga itu tidak halal kecuali untuk seorang mukmin. Wa anistami'u lis-shalah, dan suruh mereka berkumpul untuk sholat. Qala fajtami'u fajtama'u, kemudian mereka pun berkumpullah. Thumma shalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka. Thumma qam, kemudian Rasul pun berdiri. Faqal, Lalu ia pun Rasulullah SAW bersabda, ayahsabu ahadukum muttaki'an ala arikatihi. Apakah salah seorang dari kalian mengira ia bertelekan di atas dipan-dipannya? Qad yadhunnu anna Allah lam yuharrim syai'an illa ma fi hadzal Qur'an. Dan ia menyangka bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu pun kecuali yang ada dalam Al-Qur'an saja. Ala wa inni wallah qad amartu wa wa'adtu wa nahaitu an asya'. Ketahuilah, sesungguhnya aku demi Allah telah memberikan perintah, telah memberikan nasihat dan malah memberikan larangan dari berbagai macam perkara. Innaha lamithul Qur'an au akthar. Sesungguhnya perintah dan laranganku itu sama dengan Al-Qur'an atau lebih dari itu. Wa inna Allah azza wa jall, dan sesungguhnya Allah azza wa jall lam yuhilla lakum an tadkhulu buyuta ahli al-kitab illa bi'idznin. Dan sesungguhnya Allah azza wa jall tidak menghalalkan kalian untuk masuk ke rumah ahli kitab kecuali dengan izin mereka. Wala darba nisa'ihim, tidak pula Allah mengizinkan kalian untuk memukul wanita-wanita mereka. Wala aqsal aqla thimarihim, tidak pula Allah mengizinkan ya untuk memakan buah-buahan milik mereka. Idza a'tawkum alladhi 'alaihim, apabila mereka memberikan kepada kalian ya perjanjian yang telah mereka wajib melaksanakannya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya hasan insyaallah. Hadis ini sanadnya apa? Hasan insyaallah. Dan Ash'ath bin Syu'bah Adz-Dzahabi berkata Abu Zur'ah mengatakan layyin, dan tapi ia dianggap kuat oleh Ibnu Hibban. Di mana ya diriwayatkan di sisi Abdul Wahab bin Najdah dan Ahmad bin Sarah dan jamaah. Dan hadis ini diriwayatkan juga darinya Muhammad bin Isa yaitu Ibn Najih al-Baghdadi, dan ia seorang yang thiqah faqih. Di atas dasar itu Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di antara sahabat ada yang mengira bahwa yang diharamkan oleh Allah itu yang ada dalam Al-Qur'an saja. Maka Rasulullah di sini mengingkari. Iya. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengabarkan bahwa nanti akan ada dari umat Islam yang akan mengingkari sunnah, Pak. Iya. Nanti dalam umat Islam akan ada orang yang mengatakan cukup Al-Qur'an saja, tidak perlu kita kepada sunnah. Hadisnya sahih dari Tirmidzi dan yang lainnya. Dan benar, kita lihat di zaman ini orang-orang para pengingkar sunnah itu banyak, Pak. Mereka terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, tingkatan. Tingkatan yang paling parah yang menolak sunnah sama sekali, hadis sama sekali tolak sama dia. Iya. Dengan klaim katanya hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Dan itu diucapkan oleh seorang penceramah, Pak, di radio sebelah. Iya. Katanya hadis Nabi SAW itu diragukan. Kenapa? Karena katanya hadis Nabi SAW itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Sedangkan rentang waktu 200 tahun dengan Nabi SAW itu sangat jauh sekali. Kita katakan, ya akhi, Anda ini pembeo kaum orientalis. Yang pertama mengatakan bahwasannya hadis Nabi baru dikumpulkan 200 tahun setelah Rasul wafat itu orang-orang talis, Pak. Padahal kalau kita lihat dan rujuk kitab-kitab para ulama hadis, mereka menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak bahwa ternyata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dicatat di masa sahabat. Ya, banyak sekali bukti-buktinya, di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Di mana Abdullah bin Amr bin As berkata, kuntu aktub kullama qalahu Rasulullah SAW au kama qal. Dahulu aku menulis semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fantaharani ba'du sahabah, namun sebagian sahabat ada yang mengingkariku. Lalu dia berkata, bagaimana kamu menulis semua yang disabdakan oleh Rasul, sementara Rasul kan manusia, berbicara dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridha. Fa'amsaktu anil kitabah, kata Abdullah bin Amr bin As. Lalu aku pun diam, tidak menulis lagi. Namun setelah itu aku tanya ke Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, uktub fawalladhi nafsi biyadih la ma kharaja minhu illal haq. Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Di sini Hasan diriwayatkan Tabrani. Al-Khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan dalam kitab beliau yang berjudul ya Taqyidul Ilm. Ibnu Abbas ya menulis hadis-hadis Nabi SAW sampai-sampai buku hadisnya Ibnu Abbas itu sepenuh apa namanya bawaan unta. Anas bin Malik radhiyallahu anhu arbah disebutkan dalam satu riwayat beliau mencatat semua yang disabdakan Rasulullah, setiap setelah mencatat dibacakan lagi ke Rasulullah. Rasulullah pun mengiyakan. Ya, jelas itu menunjukkan bahwa ya hadis itu sudah dicatat oleh para sahabat, Pak. Namun kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku secara tersendiri. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan waktu itu sahabat masih banyak yang hidup. Makanya ya ini subhanallah syubhat yang sebetulnya tujuannya ingin mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Tingkatan yang kedua, mereka yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir. Islam azakumullah. Orang yang menolak hadis ahad dan orang yang menolak hadis ahad ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang menolak hadis ahad sama sekali, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Kelompok yang kedua, orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah saja, tapi menerima hadis ahad dalam masalah hukum. Nah, kelompok yang kedua di Indonesia banyak, Pak. Ya, mereka menolak azab kubur, mereka menolak dajjal, menolak Imam Mahdi, menolak sifat-sifat surga yang sifatnya ahad, menolak semua kejadian yang ada dalam padang mahsyar yang hadisnya ahad. Dia dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani lebih dari 300 hadis ahad yang dalam akidah yang ditolak oleh mereka, yang menurut mereka itu hadisnya ahad. Makanya mereka tidak percaya adanya dajjal, mereka tidak percaya adanya Imam Mahdi, mereka tidak percaya adanya adab kubur, hanya karena klaim katanya hadisnya ahad. Ini dari kalangan kaum Mu'tazilah. Adapun yang kedua, yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, itu dari kalangan Asy'ariyah. Iya. Ada lagi kelompok yang keempat yang menolak hadis yang sesuai dengan akalnya saja sudah. Yang menurut akalnya masuk di akal, diterima. Kalau enggak masuk di akal, ditolaknya. Macam-macam, Pak, penolakan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata mereka menolak hadis itu dasarnya akal sebetulnya. Dasarnya apa? Akal. Padahal kalau kita, kalau mereka mencari dalam Al-Quran, apakah ada dalam Al-Quran, kalau kita dapatkan dalam Al-Quran, justru yang ada adalah perintah untuk mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, wahai Aba Abdurrahman, balagani, sampai kepadaku bahwa engkau melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato, dan kamu melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Kata Ibnu Mas'ud, betul. Kata wanita ini, qad qara'tul Qur'an, aku sudah hafal Qur'an. Dan saya sudah membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, enggak ada ayatnya. Apa kata Abu Abdurrahman? In kunti qad qara'tihi faqad wajadtih. Kalau kamu memang betul-betul hafal, kamu akan dapatkan ada ayatnya. Yang mana? Kata wanita itu. Kata Ibnu Mas'ud, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Dan sungguh Rasulullah SAW telah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Ya. Al-Quran menyuruh kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Ayah sabu ahadukum mutakian ala arikatihi." Apakah seseorang dari kalian mengira sambil dia bertelekan di atas tipannya, "Qad yadhunnu anna Allah lam yuharim syai'an illa ma fi hadzal Qur'an?" Dia menyangka bahwasanya yang diharamkan itu yang ada di dalam Al-Qur'an saja. Ya. "Ala, ketahuilah," kata Rasulullah, "wa inni qad wallah, demi Allah, qad amartu wa wa'adtu wa nahaitu an asya innaha la mithlul Qur'an aw akthar." Aku telah memerintahkan, aku telah memberikan nasihat, aku telah melarang dari sesuatu dan itu sama dengan Al-Qur'an, kata Rasulullah, bahkan lebih dari itu. Di zaman sekarang ada, Pak, di Solo sana tempatnya. Mereka mengatakan, katanya, anjing itu halal. Kenapa? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Kata mereka, yang Allah haramkan dalam Al-Quran cuma 4. Apa? Siapa yang tahu? Hah? Bangkai, terus darah, terus yang disembelih untuk nama selain, untuk selain Allah, terus babi, betul. Dalam surat apa itu? Yang ternyata surat Al-Maidah, iya, ayat 3 surat Al-Baqarah. Kata mereka Al-Quran hanya mengharamkan 4, enggak ada anjing situ. Sementara Rasulullah SAW tegas mengharamkan setiap binatang yang bertaring dan berkuku. Ya, makanya enggak aneh, Pak, di Solo itu banyak, Pak, sate do. Ya, hati-hati, Pak. Ya, itu yang makan sate do di Solo berjilbab, Pak. Mereka punya keyakinan anjing itu halal. Mereka sudah menyelisih ijma para ulama, di mana para ulama semua bersepakat dan berijma bahwa akan haramnya anjing, Pak. Kenapa? Karena mereka memahami hadis, atau mereka menganggap hadis itu enggak bisa dijadikan dalil. Ini pengingkaran terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis apa yang sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Rasulullah SAW mengingatkan, "Ala, ketahuilah demi Allah, aku telah memberikan perintah, larangan, nasihat, dan itu sama dengan Al-Quran atau bahkan lebih dari itu." Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada 3 yang paling pokok. Yang pertama, menguatkan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Muakkidah, ya, menguatkan dan mengokohkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan tambahan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya, binatang-binatang yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam, ya, memberikan tambahan bahwa setiap binatang yang berkuku dan bertaring, di mana ia menyerang manusia dengan kukunya atau dengan taringnya, maka diharamkan dalam syariat Islam. Ya, diharamkan dalam syariat Islam. Sebab kalau misalnya kita mengatakan cuma 4 doang, Pak, berarti harimau halal dong, ular halal dong. Kan enggak ada dalam Al-Qur'an itu harimau, ular, ya, kecoa halal. Ya. Demikian pula kelabang halal. Enggak ada tuh dalam Al-Qur'an. Ya subhanallah, akhal Islam, a'azzakumullah. Sementara Rasulullah SAW memberikan tambahan. Demikian pula di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan rajam. Memang ayat rajabnya tidak ada, tapi sudah Kata Umar bin Khattab, tadinya ayat rajam itu ada, kemudian dihapus lafadznya, tapi hukumnya tetap ada. Tapi sunnah Nabi memberikan tambahan, ya, di mana orang yang berzina sementara dia belum menikah itu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 ton penuh. Berapa banyak hukum-hukum dalam hadis Nabi yang tidak ada dalam Al-Quran? Banyak sekali, Pak. Penjelasan secara detail masalah sholat tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Makanya orang yang menolak hadis, kita tanya ke mereka, Anda menolak hadis, taib. Kalau gitu cara sholatnya gimana? Hah? Gimana? Berarti Anda tidak pernah sholat, kan? Sementara Allah mengatakan, wa aqimus sholah, dirikan sholat. Ya. Bagaimana cara sholatnya? Apa ada dalam Al-Quran bahwasanya sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat? Tidak ada. Apa ada dalam Al-Quran bahwa yang namanya sholat itu dimulai takbiratul ihram, diakhiri salam? Apa ada dalam Al-Quran nisab-nisab zakat? Apa ada dalam Al-Quran penjelasan terperinci tentang masalah haji? Tidak ada, Pak. Apakah ada dalam Al-Quran penjelasan terperinci tentang masalah puasa? Tidak ada, Pak. Al-Quran datang dengan membawa ayat-ayat yang sifatnya global. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, dan ini fungsi yang ketiga, itu memberikan perincian terhadap Al-Quran. Ya, menjelaskan Al-Quran, dan penjelasan ini macam-macam. Yang pertama, memperinci yang global. Seperti misalnya Allah mengatakan, wa aqimus sholah, dirikan sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Maka Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni musalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Atau mengkhususkan keumuman Al-Quran. Contoh misalnya Al-Quran berbicara tentang masalah wasiat. Ya, tapi Rasulullah memberikan kekhususan, la wasiyata li waris, tidak sah wasiat untuk ahli waris. Contoh Rasulullah, Allah menjelaskan tentang ayat warisan, maka Rasulullah memberikan kekhususan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak boleh orang kafir mewarisi seorang muslim. Rasulullah SAW memberikan Bapak sekalian penjelasan terhadap Al-Quranul Karim. Maka ini akal Islam, ma'azakumullah. Maka ketahuilah akhi, orang yang menolak hadis itu hakikatnya, Pak, dia menolak Al-Quran. Jelas dong. Ya. Imam Al-Barbari mengatakan, ketahuilah Islam itu sunnah, sunnah itu adalah Islam. Dan tidak akan bisa berdiri salah satunya dengan tanpa lain. Sekarang ya akhi, mungkinkah Islam itu berdiri tanpa ada hadis? Tidak mungkin. Untuk menafsirkan Al-Quran tanpa hadis mungkin? Tidak mungkin. Makanya kata para ulama, as-sunnah tufassilul Quran walaysal aqs. Sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran, dan Al-Quran tidak menafsirkan sunnah. Ya. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Rasulullah menjelaskan. Maka orang yang menolak apa namanya hadis, berarti sebetulnya dia sudah menolak Al-Qur'anul Karim. Bukankah dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah untuk mentaati apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini akal Islam, a'azakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ala wa inni wallah, ketahuilah sesungguhnya aku demi Allah, aku telah memerintahkan, memberikan peringatan, memberikan larangan dari berbagai macam perkara, dan sesungguhnya ia sama dengan Al-Qur'an atau bahkan lebih banyak dari itu. Wa inna Allah azza wa jall lam yuhilla lakum an tadkhulu buyuta ahli alkitab illa bi'idzin, dan sesungguhnya Allah tidak menghalalkan kalian untuk masuk ke rumah ahli kitab kecuali dengan izin mereka. Enggak boleh, walaupun mereka itu non muslim tetap dihormati, Pak. Dalam Islam ya, orang kafir itu kan ada empat macam. Yang pertama kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Itu orang kafir yang mengadakan peperangan dengan kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini perangi lagi. Ya. Yang kedua kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin dan mereka membayar jizyah. Maka ini harus dilindungi, dipelihara hak-haknya. Ya. Yang ketiga kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang sedang mengadakan gencatan senjata dengan kaum muslimin perdamaian. Maka ini pun juga harus diamankan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang sedang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang keempat yaitu kafir musta'man. Itu seorang kafir yang diberikan keamanan, jaminan keamanan oleh pemerintah Islam, diberikan suaka. Maka dia pun tidak boleh diganggu. Iya. Nah ini akhwat Islam, azakumullah. Maka Rasulullah SAW mendapat laporan nih ya, dari orang Khaybar itu. Ya kenapa kalian seenaknya mengambil apa menyembelih binatang saya? Ya kami seenaknya memukul perempuan-perempuan kami. Maka Rasulullah marah mendengar itu, Pak. Mendengar perbuatan sebagian kaum muslimin yang tidak paham itu. Maka Rasulullah pun mengingkari perbuatan mereka dan menjelaskan bahwa itu tidak dihalalkan untuk kalian. Ya. Subhanallah. Nah, di sini menunjukkan juga ya akhi bahwa Rasulullah SAW tidak akan mungkin diam dari kemungkaran. Makanya yang didiamkan oleh Rasulullah SAW itu hukumnya apa? Mubah. Yang disebut dalam ilmu hadis dengan istilah apa? Takrir. Takrir itu artinya Rasulullah diam, tidak mengingkari. Iya. Taib hadis selanjutnya 883. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, dan demikian pula dalam Syu'abul Iman. Dari jalan Khalad bin Yazid Al-Ju'fi, dari Zuhair bin Muawiyah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Annaha kanat tahmilu min ma'i Zamzam. Dan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha yatuhmal min ma'i Zamzam. Jadi bawakan dari air Zamzam. Wa tukhbir anna Rasulullah SAW kana yahmilu ma'a Zamzam fil adawa wal qirab. Dan Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW dahulu membawa air Zamzam itu di dalam bejana dan ember-ember. Wa kana yasubbu 'alal marda wa yasqihim. Dan adalah Rasulullah SAW mengguyurkan ke orang sakit dari air Zamzam dan memberikan minum kepada mereka dari air Zamzam. Iya. Hadis ini akhir Islam azakumullah. Kata Tirmidzi hadis ini hasan. Dan ia mempunyai syahid dari hadis Abu Zubair, ia berkata, kami pernah berada di sisi Jabir bin Abdullah, lalu kami pun ngobrol. Kemudian hadirlah waktu asar. Lalu beliau pun berdiri untuk sholat, ya, dengan menggunakan satu baju saja. Kemudian beliau mendatang membawa air Zamzam, lalu beliau minum dengan air Zamzam itu. Lalu mereka berkata, apa air apa ini ya Jabir? Kata Jabir, ini air Zamzam. Lalu Jabir berkata, Rasulullah bersabda tentang air Zamzam, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu tergantung dengan niat orang yang minumnya. Artinya kita minum air Zamzam itu sambil diniatkan begitu, Pak. Kemudian Rasulullah SAW pun mengirim ya air zam-zam kepada Suhail bin Amr, di mana Rasulullah bersabda, berikan kepada kami hadiah dari air zam-zam yang tidak berkurang. Ya, di mana Rasulullah SAW minta kepada Suhail bin Amr yang waktu itu berada di kota Mekah untuk mengirimkan air zam-zam. Hari ini akhi menunjukkan keutamaan air zam-zam dan bahwasanya air zam-zam itu berkah. Makanya antum-antum yang haji umroh, ya, antum jangan sibuk beli sana sini kemudian air zam-zamnya dilupain, pak. Kadang ada orang ya sibuk beli karpet, beli sejadah, beli ini, beli itu, zam-zamnya lupa udah. Padahal oleh-oleh antum yang paling berharga dari sana itu zam-zam justru. Ya. Enggak ada di Indonesia zam-zam, Pak, masalahnya. Walaupun sebagian orang Indonesia ada yang mengklaim katanya ini sumurnya sama dengan nyambung dengan zam-zam gitu. Kayak di Lombok tuh, Pak. Sampai-sampai mereka menjual itu satu gelasnya 3.000 tuh. Lalu dia mengklaim katanya ini sumurnya, Pak, nyambung sama air zam-zam, Pak. Masyaallah. Dan anehnya orang awam percaya aja. La ilaha illallah. Saya kira cukup, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Apakah menggibah orang kafir itu berdosa? Saya belum dapat dalilnya. Tapi apa manfaatnya antum menggibah mereka? Untuk tujuan apa? Kalau memang untuk tujuan maslahat yang besar karena pemikirannya yang menyesatkan, yang dikhawatirkan akan menyesatkan banyak manusia, itu kalau memang ternyata itu maslahatnya besar, tidak apa-apa. Iya. Apa standar orang yang akhlaknya mulia? Apakah yang gaul dan bisa menyenangkan orang sekitarnya? Akhi, akhlak itu standarnya adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau nyenengin orang mah manusia itu kepentingannya beda-beda. Kita tidak mungkin, akhi, menyenangkan seluruh manusia, enggak mungkin. Mungkin kita meridhokan satu orang atau sebagian orang, belum tentu orang lain ridho kepada kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, ridhon nas bahrun la sahilalah. Mengharap menggapai ridho manusia itu bagaikan pantai yang tidak bagaikan lautan yang tidak ada pantai-pantainya. Susah sekali. Makanya sekarang yang menjadi permasalahan, akhlak kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis belum, begitu loh. Contoh Rasulullah mengatakan, tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Contoh Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk apa? Ya, tawadu. Ya. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghormati tetangga, tidak menyakiti mereka. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga dan memberikan hadiah dan yang lainnya. Rasulullah SAW melarang kita untuk menyakiti hati seorang muslim. Rasulullah SAW juga melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Ini jadi standar kita, Pak. Dan kita ketika berakhlak kepada orang itu bukan niat kita nyenengin dia, tapi ridho Allah yang saya inginkan. Kalau saya sudah berakhlak baik sama dia dan dia tetap gak suka sama saya, sih terserah dia. Iya. Nah ini akhlak Islam, azakumullah. Maka dari itu standar akhlak mulia itu bukan apa kata orang, bukan. Tapi sekarang kita introspeksi diri aja deh. Iya. Selama ini saya sudah berusaha tidak bertemu dengan sesama muslim dengan wajah yang ceria. Iya. Kata Rasulullah SAW, sebutkan dalam hadis Nabi SAW, Ya, ahabul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? As-surur tudkhilu ala qalbi muslim. Itu kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim. Au antal au talqa akhak, atau engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, bukan dengan cemberut. Sementara di antara kita, ya, selama ini cemberut tapi merasa akhlaknya baik aja. Ketika ada orang yang mengkritik, langsung kita suudzon sama dia. Gimana akhlak kita baik? Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah, kalau ada orang mengkritik kita, jadikan kritik itu sebagai apa? Sesuatu yang bisa membangun kita. Iya. Kita ini terkadang punya sifat, saya mau berteman dengan teman yang tidak mengkritik saya. Kalau ada teman yang suka mengkritik saya enggak suka sama dia. Kata Ibnu Qudamah, itu tanda lemahnya iman. Itu tanda apa? Lemahnya iman. Karena orang seorang yang muslim yang sejati, Pak, ketika ada orang yang mengkritik dia, menyampaikan kekurangan dia, dia harusnya introspeksi diri. Kalau memang benar itu ada pada dirinya, dia terima kasih dong. Makanya kata Adz-Dzahabi, alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas itu siapa? Iya. Annahu idza ila iba ala fi'lih, bahwa kalau dia diingatkan aib-aib dia, kesalahan-kesalahan dia, kekurangan-kekurangan dia, lam yuharrid wa lam yusir, hatinya tidak merasa panas, juga tidak ngeyel. Balik taraf, tapi dia mengakui kesalahannya. Wa yaqul, dan berkata, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Itu tanda orang ikhlas, kata para ulama. Iya. Makanya ya akhi, di zaman sekarang ini jarang sekali orang, ya, ketika dikritik sama temannya atau diingatkan kesalahannya, di antara kita ada yang berterima kasih. Tapi di antara kita kebanyakan marah, bahkan menjauhi teman kita yang mengkritik kita. Ya, ini tanda iman kita lemah. Ustaz, dapat info dari mana kalau di Solo ada jamaah pengajian yang menghalalkan anjing? Apa Ustaz sudah tabayun? Saya ini dari Solo dan dekat dengan jamaah yang seperti itu. Nah, antum orang Solo enggak paham gimana sih? Enggak gaul kali antum nih. Masyhur ya akhi kabarnya. Dan saya pun dapat dari ustaz-ustaz sana juga mengabarkan ke saya, waktu bahkan saya waktu pergi ke Solo pun diperlihatkan nih sate dog, nih sate dog banyak banget, Pak. Iya. Dan mereka itu yang menghalalkan punya radio lagi di sana, besar jamaahnya. Makanya sebelum itu antum juga harus tabayun. Kalau kita diundang sama tetangga untuk syukuran pindah rumah, apakah kita harus datang? Ya, kalau maksudnya makan-makan enggak apa-apa, datang aja karena walimah, ya. Menghadiri walimah, undangan walimah itu hukumnya wajib. Pak, nanti datang, Pak ya. Saya ada walimah makan-makan di rumah sebagai rasa syukur kepada Allah dikasih rumah. Oh ya udah. Tapi kalau maksudnya di situ ada ritual-ritual, baca Yasin 10 kali, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, enggak usah, Pak. Mendingan tungguin aja sampai makannya dulu. Ya. Udah selesai makan baru deh kita datang. Ya. Karena yang wajib itu adalah menghadiri undangan makannya. Ya, undangan makan, kalau antum diundang sama teman antum, makannya di rumah saya undang deh kamu makan di rumah saya. Wajib kata Rasulullah datang. Ya. Wajib dia datang. Kecuali kalau ada udzur. Apakah ada hadis tentang puasa tiap pertengahan bulan, Ustaz? Hadisnya sudah lewat sebutnya dalam silsilah hadis sahihah. Mungkin antum enggak hadir waktu itu. Bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan ya puasa 13, 14, 15. Puasa sunnah apa yang lebih baik daripada puasa Senin Kamis dan puasa Nabi Daud? Tidak ada. Karena Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya puasa sunnah yaitu puasa Nabi Daud. Dalam satu riwayat, ya, afdalus saum ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Yaitu berpuasa di bulan-bulan haram. Sebetulnya membuat hukum, membuat jamaah kedua itu gimana sih Ustaz? Saya sering lihat di masjid ini ada yang membuat jamaah lagi apabila setelah sholat berjamaah. Kalau pendapat saya tidak boleh. Hukumnya makruh dan madzhab Imam Syafi'i. Dasarnya pertama bahwa Rasulullah pernah terlambat dan didapati orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah pun pulang ke rumahnya dan tidak sholat, tidak membuat jamaah yang kedua. Yang kedua dasarnya juga, ya, perbuatan Ibnu Mas'ud pun juga sama demikian. Yang ketiga dasarnya juga bahwa disyariatkannya adzan itu untuk jamaah keberapa, Pak? Adzan yang ada di masjid-masjid itu disyariatkan untuk jamaah keberapa? Pertama apa kedua? Pertama, Pak, bukan untuk kedua. Yang ketiga, Pak, Rasulullah SAW ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah keberapa, Pak? Hah? Kalau jamaah kedua, ketiga, keempat boleh, Rasulullah pasti nyuruh, ayo kamu jamaah lagi yang kedua sono. Tapi Rasulullah malah ingin membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Iya. Kemudian kalau misalnya jamaah kedua boleh, ketiga boleh dong, keempat boleh dong, kelima boleh dong, batasannya sampai berapa? Kalau seperti itu orang akan menganggap remeh, adalah gampang saya nanti jamaah yang ke-100 saja. Iya. Akhirnya orang menganggap remeh masalah sholat berjamaah. Pada sholat berjamaah yang ditekankan oleh dalam hadis-hadis itu sholat jamaah keberapa? Yang pertama. Iya. Tapi kan ada hadisnya Rasulullah SAW waktu itu. Ada satu orang datang belum sholat, Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah buat dia? Kita katakan, Rasulullah bersabda kepada siapa? Kepada yang sudah sholat. Permasalahan kita ini bikin jamaahnya yang belum pada sholat ini. Semuanya bikin jamaah kedua. Kalau salah satu yang sudah berjamaah kemudian mau apa namanya sedekah buat dia, enggak masalah. Yang masalah itu semuanya baru datang belum sholat. Ini yang menjadi permasalahan sehingga itu kias yang tidak bisa dijadikan ya hujah. Tapi kan Anas bin Malik pernah waktu itu bikin jamaah kedua. Itu kan ijtihadnya Anas. Dan ijtihadnya Anas bertabrakan dengan ijtihadnya Ibnu pendapat Ibnu Mas'ud, sedangkan permasalahan yang diperselisihkan oleh sahabat hujah kita Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya lebih condong kepada pendapat bahwa membuat jamaah kedua di masjid yang di situ ada imam rawatibnya makruh hukumnya. Ya makruh. Tapi kalau di masjid-masjid yang sifatnya masjid di pinggir jalan yang kayak semua orang masuk situ, kayak di mall-mall, enggak masalah. Saya dulu pernah tahu tentang hadis yang ada di padang pasir tentang halalnya anjing. Hadis yang mana, Pak? Yang ada itu hadis tentang Rasulullah SAW ditanya tentang ya air yang ada di padang pasir, di mana menjadi tempat minumnya binatang-binatang buas, ya menjadi tempat minumnya binatang-binatang buas. Yang kedua juga yang dihalalkan itu bukan anjing tapi haina, dobu namanya. Kalau haina itu sejenis apa namanya binatang buas, tapi itu pengecualian dari seluruh binatang buas yang diharamkan karena masalahnya ada hadis yang menghalalkan dalam riwayat Abu Daud. Tahu kan dobu, haina itu tahu nggak? Ya begitu deh. Iya. Bagaimana sikap kita atau apa yang harus kita lakukan saat khotib Jumat menyampaikan hadis-hadis palsu atau berdusta mengatakan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang sufi ahli tasawuf. Ya, maklumlah khatibnya enggak paham. Dia kira sufi itu sudah muncul di zaman sahabat. Padahal tasawuf itu, Pak, munculnya itu di akhir-akhir abad ke-3. Dan di zaman sahabat belum ada akidah tasawuf. Sebagian orang ya mengira bahwa sufi itu diambil dari kata ahli suffah, sedangkan Abu Dzar itu termasuk ahlu suffah, kata mereka. Nah, kalau misalnya sufi itu dari ahli suffah, harusnya sufi bukan sufi, yang ada sufi. Sufi itu nisbat kepada suf, sufi itu kain wol. Kalau ahli suffah itu sufi, berarti berarti ini orang gak bisa bahasa Arab. Iya. Sementara mereka orang-orang tasawuf dari kata suf. Kenapa? Karena generasi awal mereka itu ya berpakaian wol. Kenapa, Pak? Karena pentolan mereka yang bernama Ibrahim bin Adham itu belajar di gereja 7 tahun. Dan mereka punya keyakinan bahwa kain wol itu yang paling utama. Dan itu yang diingkari oleh para ulama di zaman itu, seperti Sufyan Ats-Tsauri mengingkari. Ya. Di mana Rasulullah SAW saja tidak mengkhususkan kain wol kok. Rasulullah juga pernah pakai kain katun. Ya. Rasulullah juga pernah pakai pakaian yang lainnya. Tidak mengkhususkan wol sama sekali. Makanya yang rajih sufi itu nisbat kepada suf, yaitu kain wol. Yang kemudian sufi itu, tasawuf itu semakin berkembang, semakin jauh dari Islam. Sampai mereka punya keyakinan bahwa manusia yang sudah sampai kepada derajat wilayah wali itu lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Dan katanya kalau sudah sampai kepada derajat itu, maka tidak perlu ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sudah lepas dari syariat. Kenapa? Karena mereka sudah sampai kepada derajat yang paling tinggi dari hakikat, katanya. Ini musibah, Pak. Iya. Yang hakikatnya adalah menjauhkan orang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, sufi itu orang-orang yang paling tidak suka nuntut ilmu. Bahkan menurut mereka ahli hadis itu enggak ada apa-apanya. Mereka meledek ahli hadis. Kata mereka, apa? Hai ahli hadis, sanad kalian tuh dari mayat ke mayat. Haddatsana fulan, fulan sudah mati. Dari fulan sudah mati. Dari fulan sudah mati. Itu mayat ke mayat itu. Sedangkan kami dari hidup ke hidup. Haddatsani qalbi an Jibril an Rabbi. Bercerita kepadaku hatiku dari Jibril, dari Tuhanku. Masya Allah. Iya. Makanya mereka tidak suka, Pak, belajar hadis. Makanya tidak ada firqah yang paling suka menyebarkan hadis palsu kecuali 2, Syiah dan tasawuf. Karena Syiah sama tasawuf itu adik kakak sebetulnya. Bedanya tipis banget. Dalam akidah Syiah, imam itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Dalam akidah tasawuf, wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Apa bedanya? Cuma masalahnya tasawuf masih menghormati Abu Bakar dan Umar. Iya. Tasawuf tidak menghalalkan nikah mut'ah. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, tasawuf pun akhirnya menghalalkan juga. Kenapa? Kalau karena mereka punya keyakinan kalau orang sudah sampai ke derajat wali, maka tidak perlu ikut syariat nabi. Kalau sudah tidak perlu ikut syariat nabi, berarti zina halal buat dia. Zina halal. Makanya tidak aneh misalnya ada di sebuah pesantren tradisional yang kiainya itu menzinai santriwatinya. Karena punya keyakinan bahwa kiainya sudah wali, enggak perlu lagi terikat dengan syariat nabi. Ya. Musibah, rusak. Allahumma saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.